karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman mazidah. Amma ba'du. Faqala al-syarih rahimahullah ta'ala wa dhakara baita ru'bata, itu ya, lillahi darul ghaniyat, itu udah belum? Lillahi darul ghaniyatil muddati sabbahna wastarja'na min ta'alluhi ya'ni min ta'abudin min ta'abudi, kan ada ya mutakalim ya. Ya terus wa talabillahi bi amalin, wa talabi allaha, lafaz jalalah dari talabi. Wa talabillaha bi amalin. Wa la syaka anna at-ta'alluha, bukan ta'allahu ya, ta'alluha, anna ta'alluha at-tafa'ulu khabar anna min aliha ya lahu, aliha ya lahu, tayyib. Wa qad ja'a minhu masdarun yadulu ala anna al-araba qad nataqat minhu bi fi'li yaf'alu, bi nataqat minhu bi fa'ila yaf'alu, bi fa'ila yaf'alu bi ghairi ziyadatin, wa dhalika ma haddatsana bihi Sufyanu, ma haddatsana bihi Sufyanu ibn Waqi'an, wa saqa as-sanada ila ibn Abbasin annahu qara'a wa yadaraka wa ilahataka qala ibadataka wa yaqulu innahu kana yu'badu wa la ya'budu wa saqa bisanadin akhara an ibni Abbasin wa yadaraka wa ilahataka qala innama kana fir'aunu yu'badu wa la ya'budu wa dhakara mislahu an mujahidin summa qala faqad bayyana qawlu bani Abbasin wa mujahidin hadha anna aliha abada wa annal ilahata masdaruhu wa saqo hadithan an abi sa'idin marfu'an Anna Isa aslamathu ummuhu ilal kutabi liyuallimahu faqala lahu al muallimu uktub bismillahi faqala Isa atadrimallahu Allahu ilahu al ilahata Allahu ilahul alihati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Masih terkait penjelasan lafaz jalalah Allah yang dia adalah mushtaq dari aliha ya'lahu ilah masdar, kemudian terjadi ya, perubahan sehingga menjadi Allah. Ya, sampai di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan membawakan bait syair dari Ru'bah bin Al-Ajjaj. Ya, Ru'bah bin Al-Hajjaj. Ya. Sebenarnya nama aslinya Abdullah. Naam. Lillahi darul ghaniyat. Ini kalau ada kalimat lillahi darul ghaniyat itu aslinya tamyiz. Itu aslinya tamyiz. Ya. afwan, apa namanya, bukan tamyiz, apa, ta'ajub, kalimat ta'ajub itu, kalimat ta'ajub. Lillahi darul ghaniyati al-muddati sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Demi Allah, betapa indah apa yang diucapkan oleh ghaniyat tersebut, ya, para wanita-wanita ghaniyat tersebut, kami bersabbahna, mereka bertasbih, wastarja'na, mereka mereka beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un min ta'alluhi, ya, dari ta'alluhi, dari ta'abbudi, yakni ta'abbudi, talabi Allah bi amali, ya, yaitu juga karena talabi, karena aku, ya, meminta kepada Allah dengan amal-amalku. Nah, kemudian kata Syekh, wala syakka anna ta'alluha tafa'ulun. Nah, ini enggak diragukan lagi bahwa makna dari, ya, ta'alluh, wazan ta'alluh itu maknanya adalah, ya, wazan ta'alluh dari wazan tafa'ul, mauzun ta'alluh, ta'allaha tafa'ul, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ya. Ta'alluh. Ta'allaha ya ta'allahu ta'alluhan. Min itu berasal dari kalimat aliha ya'lahu, yang maknanya abada ya'budu. Ya. Taib. Makanya kalau disebutkan dalam tafsir Ibn Jarir di sini, misalkan ada kalimat aliha, ya, idana taqabihi, itu maknanya abada, alihallaha, abadallaha, itu maksudnya. Ya'lahu, ya'lahullahu, ya'lahullaha, ya'budullaha, itu maknanya. Maka, ya, kalimat ilah, Allah itu dari ilah. Nah, ilah masdar dari aliha ya'lahu. Masdar, ya. Nah, masdarnya itu bermakna isim maf'ul, maknanya makluh. Sedangkan aliha ya'lahu sinonimnya, muradifnya adalah abada ya'budu. Ya. Maka makna ilah makluh, makluh itu maknanya ma'bud, sesuatu yang disembah, yang diibadahi. Maka Allah adalah al-ma'bud. Makanya makna kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Ya. Wa qad ja'a minhu masdarun. Nah, ini terdapat keterangan juga nih, hadir. Ya, dia dalam bentuk masdar, ya, dulu ala annal araba qad nataqat minhu bi fa'ila yaf'alu. Yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Arab mengucapkan kalimat ini dengan wazan fa'ila yaf'alu, aliha ya'lahu. Ya. Bi ghairi ziyadatin, tanpa ada tambahan ta'allaha. Yang tadi masdarnya ta'alluh, tafa'ul. Ya. Wa dzalika ma haddatsa Nabi Sufyan. Ya. Nah, ini seperti yang, ya, yang disampaikan kepada kami oleh Sufyan bin Waqi', ya. Wasaqa as-sanada, dan beliau membawakan sanadnya Sufyan bin Waqi', sampai kepada Ibnu Abbas, annahu qara'a wa yadra'a ilahataka wa ilahataka. Ya. Yang Ibnu Abbas di sini membawakan ayat wa abada, ya, wa abada wa alihataka. Ya, dan di ia wa yadaraka, ya. Dia meninggalkanmu wa ilahataka, dan ilahmu. Ya, ai ibadataka, yaitu peribadatan kepadamu. Ya. Ini ada di surah Al-A'raf, ya. Wa yadaraka wa alihataka. Dia meninggalkanmu dan peribadatanmu, Allah. Kata Ibnu Abbas, yaqul innahu kana yu'badu wa la ya'budu. Nah, ini si Fir'aun ini, dia hanya, kan ayat tadi wa yadara, dan sesungguhnya Fir'aun, ya, yadaraka, meninggalkanmu dan ilahataka, dan peribadatanmu. Maksudnya si Firaun ini yu'bad, dia hanya mau disembah, wala ya'budu. Ya, enggak mau menyembah. Nah, ini. Taibarakallahu fiik. Ya, ini sahih sanadnya sampai Ibnu Abbas. Wa dzakara mislahu an Mujahidin, dan Sufyan bin Waqi' juga membawakan sanad apa keterangan semisal ini dari Mujahid. Mujahid tabi'in muridnya Ibnu Abbas. Summa qala, kemudian beliau berkata, qad bayyana qaul Ibnu Abbas wa Mujahidin, kata Sufyan bin Waqi', ya, maka ucapan Ibnu Abbas dan Mujahid ini menjelaskan hada, hal ini. Yaitu apa? Anna ilaha abada. Bahwasanya makna ilah adalah, maknanya adalah abada. Ya, ilah aliha, ya, aliha maknanya abada. Ilah maknanya ma'bud. Wa annal ilahata masdaruhu. Sedangkan ilahata masdar dari aliha ya'lahu. Ilahan, ilahatan, yang maknanya ma'luh, isim maf'ul. Ya. Wasaqa hadisan, dan beliau Sufyan bin Waqi' juga membawakan hadis yang lain, ya, an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id al-Khudri, marfu'an, secara marfu'. Ya. Secara marfu' dibawakan di sini, ya. Yaitu anna Isa aslamathu ummuhu ilal kutab. Bahwa Nabi Isa alaihissalam diserahkan oleh ibunya ke kutab. Ya, ibunya Isa siapa? Maryam. Ya, Maryam. Baik. Nah. Jadi diserahkan oleh ibunya ke kutab, itu kayak apa namanya? Iya, tempat belajar gitu deh. Tempat belajar. Nah, tempat belajar dulu. Liu'allimahu, agar guru-guru yang ada di kutab itu mengajarkan Isa. Faqala lahul mu'allim, maka ada guru yang mengajari Isa. Uktub bismillah, tulislah nama Allah. Nah, maka kata Isa, faqala Isa atadrimu Allah? Kata Isa, apakah kamu Allah itu siapa? Isa mengatakan, Allahu ilahul alihah. Allah adalah, ya, Tuhan bagi segala yang dipertuhankan. Ilahul alihah, Tuhannya para Tuhan. Artinya Tuhannya para togut, para Tuhan-Tuhan palsu. Ilahul alihah. Hai barakallahu fik. Ya. Ini ada keterangan ini dari tafsir Abu Jarir, ya, At-Tabari. Dari hadis Abu Sa'id. Hai barakallahu fik. Namun hadis ini dikatakan oleh para ulama, hadis ini enggak sahih, ya, bahkan ada yang memvonis hadis tersebut palsu. Allah alam. Kemudian qala al-allamah Ibnu Qayyim, ini belum dibaca, ya, tafadhal dibaca berikutnya gantian. Bismillah. Qala rahimallahu taala, qala al-allamah Ibnu Qayyim, al-allamah al-nya dibaca. Qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimallahu taala li hadzal ismi asy-syarifi asyru khasa'is, asyru khasa'isi khasa'isa lafdiyati, lafdiyatin. Khasa'isa kan mudhafun ilaihi, dari asyru, karena dia ghairu munsharif sigah muntahal jumu', maka bil fathah. Nah, lafdiyatin dia tabi' dari khasa'isa. Ya, terus summa qala wa amma khasa'isuhu al-ma'nawiyatu wa qad qala a'lamu al-khalqu bihi, a'lamu al-khalqi bihi. Fa qad qala a'lamu khalqi bihi sallallahu alaihi wasallam la ukhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika wa kaifa tuhsa khasa'isa ismin. Nah, khasa'isu ismin. Ah, itu dia naibul fa'il. Khasa'isu. Kaifa tuhsa khasa'isu ismin? Wa kaifa tuhsa khasa'isu ismin li masahu li musammahu. Li musammahu kullu kamalin alal itlaqi wa kullu madhin wa hamidin wa kullu sana'in wa kullu majidin wa kullu ihlali wa kullu ihlalin wa ijlal ada jim wa kullu ijlalin wa kullu kamalin wa kullu azzin wa kullu jamalin wa kullu khairin wa ihsanin wa judin wa fadlin wa barrin falahu wa birrin falahu wa minhu fama dhukira hadal ismu fi qalilin illa katsarahu wala inda khawfin illa azalahu wala inda karbin illa kasafahu wala inda hammin wa hammin wa ghammin illa farrajhi farrajahu wala inda dhaikin illa wassahu dhaikin bukan dhaikin wala inda dhaikin illa wassahu wala ta'allaqu bihi wala ta'allaqu bihi fil madi itu wala ta'allaqu bihi dha'ifun illa afadahul quwwati quwwata maf'ul afada illa afadahu al quwwata wala dalilun illa analahu al izza wala faqirun illa asarahu atiyan ghaniyan ghaniyan wala mustauhasu mustauhisun wala mustauhisun illa anasahu wala maghlubun illa ayyadahu wa nasrahu wa nasarahu wa nasarahu wala mudirru muttarrun wala muttarrun illa kasafa durrahu wala sarikun illa awahu saridun wala syaridun illa awahu taib. Kata al-alamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di situ ya rahimahullah ta'ala lihadal ismi asy-syarif dari nama Allah yang mulia ini bahwasanya lihadal lamnya itu lam tamlik ya lihadal ismi syarif asru khasa'is lamnya lam milk berarti nama Allah yang mulia ini memiliki asru khasa'is lafziyatin memiliki 10 lafad yang khusus ya summa qal kemudian beliau mengatakan wa amma khasa'isuhu al-ma'nawiyatu adapun kekhususan nama Allah ini secara maknawi faqad qala a'lamul khalqi bihi maka alamul khalq siapa alamul khalq siapa sini Abu Qila Nabi SAW ya, maka Nabi SAW bersabda tentangnya la uhsitsana'an 'alaik wa anta kama asnaita 'ala nafsik ya Allah aku tidak dapat membatasi menghitung pujian atas engkau ya Allah engkau kama asnaita 'ala nafsik sebagaimana engkau puji bagi dirimu sendiri kaifa tuhsa khasa'is ismin limusammahu kullu kamalin 'alal itlaq gimana ceritanya dapat diihsa dihitung kekhususan nama limusammahu bagi yang diberi nama itu sendiri yang dia itu ternyata kullu kamalin yang segala kesempurnaan alal itlaq ada padanya secara mutlak ya wa kullu madhin wa kullu hamdin segala pujian segala sanjungan ya wa kullu sana'in sama ini segala pujian juga kullu majdin segala majd ya apa namanya kemuliaan ya wa kullu kamalin segala kesempurnaan wa kullu izzin segala izzah ya keagungan gitu ya kullu jamalin segala keindahan kullu khairin segala kebaikan wa kullu ihsan sama ini segala kebaikan juga wa kullu wajudin dan kedermawanan wa fadlin dan keutamaan karunia wa birrin kebaikan falahu minhu semuanya itu darinya dari Allah subhanahu wa ta'ala Fama dzukira hadzal ismu fi qalilin illa kassarahu. Ya. Dan tidaklah nama ini disebutkan, nama Allah ini disebutkan fi qalil, pada suatu yang sedikit, melainkan Allah akan membanyakkannya, menjadikannya banyak. Wala inda khaufin illa azalahu. Disebutkan ketika takut, melainkan Allah akan menghilangkan rasa takut tersebut. Tuh, perhatikan tuh Syekh Marwan. Kalau lagi khauf. Ya. Tahu kan khauf pada siapa? Sebut nama Allah. Ya, wala inda karbin illa kasyafah. Tidaklah nama Allah disebut ketika lagi karb. Ya. Ya, lagi musibah, melainkan Allah akan menyingkap, menghilangkan. Wala inda hammin, lagi sedih, ghammin illa farajah. Ya. Ya, lagi sedih, lagi melainkan Allah akan hilangkan itu, beri solusi. Wala inda dayqin, tidaklah disebut lagi sedang dalam kesempitan, illa wasa'ah, melainkan Allah lapangkan. Wala ta'allaqa bihi da'ifun, tidaklah orang yang lemah bergantung kepadanya, illa afadahu al-quwwata, melainkan Allah akan memberikan kepada orang yang lemah tersebut kekuatan. Wala dalilun illa analahu al-izza. Ya. Baik. Dan tidaklah dikala hina, melainkan dia Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya. Wala fakirun illa illa asarahu ghaniyan. Dan tidaklah dikala fakir menyebutkan nama ini, melainkan Allah akan menjadikannya kaya, kecukupan. Ya. Wala mustawhishun illa anasah. Tidaklah disebutkan dalam keadaan bersendirian, sunyi. Ya. Melainkan Allah akan hibur dia. Ya. Wala maghlub. Ya. Tidaklah dikala dia di maghlub illa ayyadahu, dikalahkan, melainkan Allah akan tolong dia. Wa nasarahu, bantu dia. Ya. Wala muttarrun, tidaklah dikala genting, dikala lagi sangat berhajat, illa kasyafa durrah, melainkan Allah akan hilangkan, ya, kemudaratan dia, bahaya yang menimpanya. Wala syaridun illa awah. Ya. Dikala syarid, dikala kalut, melainkan Allah akan awahu, memberinya proteksi, perlindungan. Ya. Fahuwal ismu alladhi tukshafu bihi al-qurubat. Ya. Dialah nama yang dengannya semua kesulitan akan tersingkap. Ya. Wastun, ini belum dibaca ya? Ayat apa dalam wakila? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Fahuwa ismul ladzi tukshafu bihil qurabatu wa tustanzalu bihil barakatu wa tujabu bihid da'awatu wa tuqalu bihil athratu wa tustadfa'u bihis sayyi'atu wa tustajlabu bihil watastajlabu wa tastajlabu bihil hasanatu wa huwa ismul ladzi qamat bihi samawati wal ardu wa bihi unzilatil kutubu wa bihi ursilatir rusulu wa bihi syuri'atis syara'i'u wa bihi qamatil hududu wa bihi syuri'al jihadu wa bihi qasamat al khalifatu ila sa'da'i su'ada ila su'ada'i wal ashqiya'i ashqiya'i wa bihi haqatil haqatu wa waqa'atil waqi'atu wa bihi wudi'atil mawazinu al-qistu wa nusibas siratu wa qama sawqul jannati wan nari wa bihi wa qama suqu pasar ya wa qama suqul jannati wan nari wa bihi ubida rabbul alamina wa humida wa bihaqqihi bu'ithatir rusulu wa anhu as-su'alu fil qabri wa yawmal ba'thi wan nushuri wa bihi al-khisamu wa ilayhi al-muhakamatu wa fihi al-mawalatu al-muwalatu wal mu'adatu wa bihi sa'ida man 'arafahu wa qama bihaqqihi wa bihi syaqiya min jahli man Wabihi man syaqiya, enggak mungkin min. Wabihi man syaqiya man jahlahu wa jahilahu. Jahilahu wa taraka haqquhu. Haqquhu. Fahuwa sirrul khalqi wal amri. Wabihi qama wa thabata wa ilaihi intahiya. Fal khalqu bihi wa ilaihi wa li ajlihi. Baik, cukup. Hasbuk. Bagaimana tadi? Wahual ismu apa? Fahual ismu alladhi tukshafu bihil qurabat. Ya. Dialah nama yang dengannya terangkat segala macam kesulitan. Wa tustanzalu bihi al-barakat, yang segala keberkahan-keberkahan akan turun dengan namanya. Ya. Wa tujabu bihi ad-da'awat, yang dengan namanya akan diijabah, dikabulkan segala doa. Wa tuqalu bihi al-asarat, dan asarat, kesalahan-kesalahan akan disingkirkan. Wa tustadfa'u bihi sayyi'at, segala macam keburukan akan ditustadfa', ditolak. Wa tastajlabu bihi al-hasanat, ya, dan kebaikan-kebaikan akan didapatkan. Wa huwal ismu alladhi qamat bihi al-ardu as-samawati, dialah nama yang dengannya, ya, tegaklah langit dan bumi. Wa bihi unzil kutub, dengan namanya diturunkan kitab-kitab. Wa bihi ursilatir rusul, para rasul diutus. Wa bihi syuriat syara'ihu, segala syariat disyariatkan. Ya, wa bihi qamat al-hududu, dengan namanya juga, ya, ditegakkan had-had. Had-had itu maksudnya cambuk bagi pendusta, peminum khamar, potong tangan bagi pencuri, ya, rajam bagi pezina. Wa bihi qamat al-hududu, ya. Wabihi syuri'a al-jihadu, karena namanya juga disyariatkan jihad karena nama Allah. Wabihi inqasamat al-khaliqatu ila su'ada'i wal-ashqiya, manusia, makhluk terbagi menjadi su'ada, ya, orang-orang yang bahagia, dan juga ashqiya, syaki, orang-orang yang celaka. Wabihi haqqatil haqqatu wa waqa'at al-waqi'atu, ya. Nah, dengan namanya juga lah terjadilah al-haqqah, ya, hari kiamat, ya. Wal-waqi'ah, sama itu hari kiamat, hari akhir juga. Wabihi wudi'at al-mawazinu al-qisu, dengan namanya juga mawazin, mizan, timbangan-timbangan keadilan ditegakkan. Nusibas sirat, diletakkan sirat, ya. Wutuk waqama suqul jannah, ya, ditancapkan sirat. Dan juga suq, suqul jannah, keberadaan surga neraka, suqnya. Wabihi ubida rabbul alamin, dengannya diibadailah rabbul alamin. Wa humida bihaqqih, dipuji dengan haknya, ya. Wabu, kemudian wabu isa arus, wabu isa tirusul, diutus para rasul. Wa anhu asual, dan juga darinya lah ditanya pertanyaan kubur, ya kan, ditanya tuh marabbika marabbuka rabbi Allah, ya. Ya. Yaumas wa yaumal ba'si wan nusyur, dan juga pada hari kebangkitan. Ya, hari di al-ba's, kebangkitan, dan nusyur, dikumpulkan. Ya. Wa bihi al-khisam. Ya. Dan karena juganya lah ada khisam, ada pertikaian, perdebatan. Wa ilaihi al-muhakamatu, kepadanya lah kembalilah segala hukum. segala pengadilan. Wa fihi al-muwalatu wal mu'adatu. Karena Allah lah pula lah ya, ada muwalah loyalitas dan ada muadah permusuhan. Wa bihi sa'ida man arafa wa qama bihaqqih, dengan nama Allah juga bahagialah orang yang mengenalnya dan melaksanakan haknya. Wa bihi syaqiya man jahilahu wa taraka haqqah, dan juga karenanya pula lah celakalah orang yang tidak mengenalnya dan meninggalkan hak-haknya. Fa huwa sirrul khalqi wal amri, ya, maka dialah rahasia penciptaan dan segala urusan. Wa bihi qama, yang dengan keduanya tegaklah. Wa sabata wa ilaihi intahaya, ya. Ya, dan nantilah keduanya itu akan berakhir. Taib, faddal, Syamrwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala, fal khalqu bihi wa ilaihi wa li ajlihi, fama wujida khalqun wala amrun wala thiyabun wala sawabun wala iqabun illa mubtadian minhu mubtadian minhu muntahiyan ilaiha ilai wa dhalika mawjibuhu wa muqtadahu rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina azaban nar ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Qawluhu ar-Rahmanu ar-Rahimu. Qala ibn Jaririn haddasani as-sariyu ibn Yahya haddasana Utsmanu ibn Zufarin sami'tu Zufar, itu wazan, itu apa, wa mu apa namanya, di antara ghairu munsharif alam yahma'a al adl. Adl itu ma'dul dari wazan fa'il ke wazan fu'al. Amir Umar, Zafir Zufar, ya. Haddasana Utsman bin Zufar sami'tu al Azrami yaqulu sami'tu al Arzami kalau di antum apa? Azrami, ya. Iya. Kalau di ana Arzami, kalau di antum kebalik, ya. Azrami. Ya. Terus yaqulu ar-Rahmanu bi jami'il khalqi war rahimi bil mu'minina. Ar-Rahimu bil mu'minina. Wasaqa bi sanadihi an Abi Sa'idin ya'ni al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ni al-Khudriyah. Ya'ni al-Khudriyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Isa ibn Maryama qala ar-Rahmanu al-akhirati wad dunya wa rahimu ar-Rahimul akhirati. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wasmuhu Allah ta'ala dalun ala kaunihi ma'luhan ma'budan ya'lahu al-khalaiqu ya'lahu al-khalaiqu mahabbatan wa ta'diman wa khudu'an wal mafza'an ilayhi fil khawaiji wan nawaibi wa dhalika mustalzimun likamali rububiyyatihi wa rahmatihi rububiyyah rahmatihi al-mutadamminaini ta'dil wal-mutadamminataini likamalil mulki wal hamdi wa ilaihi tuhu wa rububiyyatuhu wa rahmaniyatuhu wa ilahiyatihi wa rububiyatihi wa rahmaniyatihi wa mulkihi wa mal wa mil mana ni wa milkihi wa mustalzimun mulkihi bukan milkihi mulkihi mustalzimun li jami'i sifati kamalihi id yastahila id yastahilu kenapa mansub yastahila sini id yastahilu subutu dzalika liman laisa bihayyin wala sami wala sami'a wala sami'u wala sami'in wala sami'in wala basyirin wala qadirin wala mutakallimin wala wala fa'alin fa'alin li lima yuridu wala hakimin fi aqwalihi wa af'alihi. Nah, dari mana tadi Syekh Marwan? Fal khalqu. Ya. Fal khalqu bihi wa ilaihi. Ya. Maka makhluk ya bihi wa ilaihi artinya gimana bihi wa ilaihi maka segala makhluk itu diciptakan olehnya dan nanti akan kembali kepadanya wa li ajlihi ya dan karenanya makhluk itu diadakan fa ma wujida khalqun maka tidak didapati ada makhluk wala amrun maupun perintah wala sawabun wala iqabun pahala maupun hukuman illa mubtadi'an minhum melainkan itu semua berasal darinya ya muntahiyan ilaihi akan kembali kepadanya wadzalika mujibuhu wa muqtadahu ya yang demikian itulah ketentuannya rabbana wa ma khalaqta hadza batila ya wahai rabb kami tidaklah engkau menciptakan ini sia-sia subhanaka faqina adzaban nar maha suci engkau lindungilah kami dari adab neraka ila akhir kalamih sampai akhir kalam beliau radhiyallahu taala anhu ya sampaikan pengkatan Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian wa qawluhu ar-Rahman ar-Rahim. Nah, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Jarir, haddatsani Sariyu ibn Yahya. Ya, Sarir bin Yahya ya bin Sarir bin Yahya At-Tamimi ya Abu Ubaidah telah menceritakan kepada kami. Haddatsana Utsman ibn Zufar. Utsman bin Zufar telah menceritakan kepada kami, sami'tu Al-Arzami, kalau dia itu apa? Azrami. Yaqul, dia mengatakan Ar-Rahman bi jami'il khalqi Ar-Rahim bil mu'minin. Apa beda Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya. Kalau Ar-Rahman Maha penyayang, yang Maha merahmati. Ya. Rahman, ya dulu ala al-kasrah wal imtila itu. Ya. Di antara isim sifat wazan fa'lan ya itu untuk semua makhluk sedangkan ar-rahim itu untuk seluruh kaum mukminin aja taib nah kemudian wasaqa bisanadin bisanadihi dan beliau membawakan sanadnya dari Abu Sa'id, yakni Al-Khudriya. Abu Sa'id Al-Khudriya, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Inna Isa bin Maryam, maqala Isa bin Maryam mengatakan, Ar-Rahmanu, ya, Rahmanul Akhirati wa Dunya, Warrahimu Rahimul Akhirah. Ya. Bahwasannya Ar-Rahman itu di akhirat dan di dunia, sedangkan Ar-Rahim hanya di akhirat. Ya. Ini ada di tafsir Ibnu Jarir ya keterangan. Kata Ibnu Qayyim ya, ismuhu Allah, nama Allah Ta'ala dalun ala kaunihi ma'luhan, itu menunjukkan bahwasanya statusnya sebagai zat yang ma'luhan, ma'budan, yang disembah, diibadahi. Ya'lahuhu al-khala'iqu, yang seluruh makhluk mencinta beribadah kepadanya, mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an, dengan penuh kecintaan, pengagungan, ya, dan juga khudu'an, ya, dengan ketundukan, ya, dengan penuh ketundukan, mabza'an ilaihi fil hawa'iji wa nawa'ibi, ya, berlindung kepadanya dalam segala hajat-hajat, kebutuhan, dan segala macam musibah, nawaib. Wadzalika mustalzimun likamali rububiyyatihi. Nah, ini berarti konsekuensinya menunjukkan akan kesempurnaan rububiyah rahmatnya, al-mutadamminatain likamalil mulki walhamdi, yang ini konsekuensi yang mengandung kesempurnaan kerajaan dan pujian untuknya, dan ilahiyahnya. Ilahiyahnya maksudnya zatnya sebagai yang disembah, rububiyahnya. Ya, wa rahmatiyatihi, rahmatnya, wa mulkihi, dan kekuasaannya. Mustalzimun li jami'i sifati kamalih, yang berkonsekuensi ini menunjukkan akan kesempurnaan seluruh sifat-sifatnya. It yastahilu subutu dhalika liman la siya bihayyin wala sami'in wala basarin wala basirin. Ya, karena mustahil, ya, mustahil itu ketetapan hal ini ternyata kita tetapkan bagi zat yang dia tidak hidup, tidak mendengar, tidak melihat. Wala qadirin, tidak pula memiliki kemampuan. Wala mutakallimin, tidak pula berbicara. Wala fa'alin lima yurid, tidak pula melakukan segala sesuatu apa yang diinginkan. Wala hakimin fi aqwalihi wa af'alihi, tidak pula pada zat yang dia menjadi hakim, pemberi keputusan pada setiap ucapan dan perbuatannya. Nah, itu pasti kembali kepada pada Allah. Fasifatul jalal, ini sudah dibaca? Belum, fadal. Bismillah. Qala syarih rahimahullah ta'ala, fasifatul jalali wal jamali akhassu bismillah, wasifatul fi'li wal qudrati wa tafarrudi bidurri wal naf'i wal ita'i wal man'i wa nufuzi al masyiati wa kamal al quwati wa tadbir amn al khaliqati akhassu bismir rabbi, wasifatul ihsani wal judi wal birri wal hanani wal ra'fati wal latfi akhassu bismir rahmani. وقال رحمه الله أيضا الرحمن دل على صفة القائمة به سبحانه والرحيم دل على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجي قط رحما قط وَلَمْ يَجِئْ قَطُّ رَحْمَنٌ بِهِمْ رَحْمَنٌ بِهِمْ. وقال إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. والرحمن اسمه تعالى ووصفه, فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله, ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلمي كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. انتهى ملخصا. Baik, sebelum nanti masuk ke perkataan musannif, ya, ya, alhamdulillah. Panjang juga di mukadimahnya, ya. Mukadimah cuman bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fasifatul jalal wal jamal akhassu bismillah. Ya, maka sifat jalal, kemuliaan, dan jamal, keindahan, itu lebih khusus, ya, daripada nama Allah. Dan sifat fi'il sifat kudrah, sifat melakukan, sifat memiliki kemampuan, sifat tafarrud, esa, keesaan, bidurri wan naf'i, dalam masalah pemberian mudarat maupun manfaat, wal atau pemberian wal mana, maupun menahan tidak memberikan, wa nufud al masyiah wa kamil kuwah. Ya, berkuasa menentukan, memiliki kekuatan, ya, tadbirin, tadbiril amri, dan yang mengatur segala urusan, al-khaliqati, makhluk, akhassu bismi rabb, itu lebih khusus pada nama Allah ar-rabb, karena ini mengandung sifat-sifat rububiyah tadi semua itu, ya, wa sifatul ihsan wal jud wal bir wal hanani wal minnati, dan sifat ihsan, sifat baik, jud, dermawan, bir, kebajikan, hanan, kelembutan, minnah, anugerah, warra'fah, lembut, sama walutfah, sama ini ya, kasih sayang, lembut, itu akhassu bismi rahman, itu lebih khusus pada nama Allah ar-rahman. Ya, kemudian kata Ibnu Qayyim aidan, ya, far-rahman, maka nama Allah ar-rahman dalun ala sifatil qa'imati bihi subhanah, itu menunjukkan kepada sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Sedangkan Rahim itu menunjukkan kaitan nama Allah tersebut Ar-Rahman dengan makhluk yang dirahmati. Wa idza aradta fahma hadza, kalau Anda ingin menginginkan memahami hal ini, fata'amal, maka perhatikanlah, tadaburilah qaulahu, firman Allah taala, wa kana bil mu'minina rahima. Dan beliau sangat, ya, nah, ini yang di surat At-Taubah bukan? Iya. Nah, berarti tentang Nabi itu. Dan Nabi ini itu diterusan ayat Laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu. Dan Nabi terhadap kaum mukminin beliau merahmati, menyayangi. Innahu bihim ra'ufun rahimun. Ya. Sesungguhnya ia amat ra'uf lagi rahim terhadap mereka, sangat menyayangi mereka. Ya. Walam yaji qattu rahmanun bihim. Dan tidak dapat keterangan sama sekali yang berbunyi rahman terhadap mereka. Nah, yang ada rahim. Kenapa? Karena kalimat rahim itu hanya pada Allah. Sedangkan tadi bil mu'minina ra'ufur rahim, siapa itu yang disifati sebagai rahim? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalimat rahman itu hanya khusus disandang oleh Allah. Makhluk enggak boleh. Kalau makhluk mau pakai rahman mesti pakai, ya, idofah Abdul, Abdurrahman. Tapi kalau Rahim, makhluk boleh. Mas muka ya akhi, ismi Rahimun, boleh. Namun yang bagus Abdurrahim. Hai. Wa qala inna asma ar-rabbi ta'ala hiya asma'un wa nu'utun. Nama-nama Allah yang Rabb, nama-nama Allah Rabb. Ya, nama-nama Allah Rabb itu adalah nama-nama dan sifat-sifat nu'ud. Fa innaha dalatun ala sifatihi, sifati kamalih. Yang ini semua menunjukkan akan sifat kesempurnaannya. Fala tanafi fiha bainal alamiyati wal wasfiyati. Maka tidak ada tanafi, tidak ada kontradiksi antara sifat-sifat alamiah, nama-nama sifat-sifat alamiah. Ya. Bainal alamiah, nama-nama dan sifat. Ar-Rahman ismuhu ta'ala. Ya. Wa wasfuhu, dan sifat Allah. Perlu diperhatikan dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, setiap nama pasti menunjukkan sifat. Dan tidak setiap sifat menunjukkan nama. Allah memiliki sifat beristiwa di atas ars, namun enggak ada nama Allah Al-Mustawi. Enggak ada. Ya. Baik. Fa min haitsu huwa sifatun jara tabi al-ismi. Nah, kalau Rahman itu adalah dia sifat, maka dia mengikuti nama tersebut, nama Rahman. Ya. Baik. Wa min haitsu ismun warada fil Qur'an ghairat tabi'in. Bal wurudal ismi al-alami. Kaqauli ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Nah. Sedangkan bila ditinjau dari sisi nama, ia sebagai nama, maka keberadaan nama, apa nama Allah Ar-Rahman, ya, di beberapa ayat Al-Quran bukanlah apa namanya, kan min haitsu huwa ismun warada fil Quran ghairu tabi', banyak itu di Al-Quran bukan tabi', bukan yang mengikuti, ya, bukan sifat, namun hanya nama. Semisal firman Allah Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, yang dimaksud Ar-Rahman di sini siapa? Allah. Nabi juga menyebutkan demikian, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Itu enggak, yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ada enggak lafaz lain yang yarhamkum Ar-Rahman? Kalau enggak salah ada ya lafaz tersebut. Ya, yang semisal ya. Yang Rahman itu bukan sifat di sini, tapi adalah nama. Namun setiap nama pasti menunjukkan sifat. Intaha mulakhasan. Ini selesai dari kitab Bada'iul Fawaid Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Qala al-musannif alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Nanti itu insyaallah. Ya, subhanakallahumma bihamdik, syadallah ila ilanta, astaghfiruka wa atubu ilaik.